Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Gimana? Semoga kabarnya baik-baik saja pagi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriah atau tanggal 1 Mei, sudah ganti bulan ini, 1 Mei 2013. Hari Rabu seperti biasa pukul 9 pagi. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan acara Bincang Usaha Mandiri bersama abang kita Abu Umar Andri Matsya. Untuk tema pagi kali ini adalah pertemuan ke-54 ini, cara ampuh menghadapi pesaing bisnis. Ya, silakan bagi para pendengar Anas Radio untuk mengirimkan pertanyaannya seputar materi ke alamat email di kotak surat @annasradio.com atau melalui Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio. Atau bisa juga melalui pin BlackBerry di 263-3310D. Atau di Skype bagi yang ingin berbicara langsung dengan Bang Andri di Anas Radio. Atau WhatsApp dengan nomor 0813-1785-4974. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu kepada Bang Andri Matsa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kumaha Bang? Alhamdulillah, pangestu. Masya Allah. Sehat-sehat. Ini masih berkaitan dengan tema pekan lalu ya Bang ya? Betul sekali, insya Allah. Masih berkaitan, sangat berkaitan. Biar lebih panjang nih Bang, tanya jawabnya mungkin materi intinya dulu Bang, langsung masuk aja Bang ya? Iya. Baik, silakan Bang. Iya, para pendengar Anas Radio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya para pendengar Anas Radio, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimanapun berada selalu sehat fisik kita, dan lebih penting lagi sehat hati kita, di mana kita berbahagia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat keislaman dan nikmat kita berada di atas sunnah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di Bincang Usaha Mandiri ini semakin bersemangat karena acara Bincang Usaha Mandiri kita menginginkan bahwa kita bisa berwirausaha, memiliki jiwa entrepreneur yang mandiri dan tentunya sesuai syariat agama kita, di mana kita bisa berbisnis, bisa berdagang, apapun bisnis kita, dengan tentunya tujuan utamanya adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu pada pertemuan kali ini, nah, berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu materi ke boom ke-53, yaitu bagaimana kita mengenal tipe-tipe pesaing dalam bisnis, maka dilanjutkan di Bincang Usaha Mandiri kali ini di boom ke-54, yaitu bagaimana cara ampuh menghadapi para pesaing tersebut. Cara ampuh bagaimana menghadapi pesaing tersebut. Ya, barakallahu fikum para pendengar Anas Radio. Jadi pada pertemuan hari ini, setelah kita membahas tipe pesaing, ini Bang Andri Abu Umar ingatkan lagi, di pertemuan yang lalu kita membahas tipe pesaing itu secara umum terbagi dua. Ada yang namanya pesaing itu yang destruktif. Destruktif ini tipe pesaing yang tidak sehat, di mana mereka menguatkan kekuatan untuk menghancurkan pengaruh pasar dari para pesaingnya, dari para kompetitornya. Sehingga fokus mereka ini lebih kepada merusak harga. Ya. Menaik nurunkan harga, menaik dan menurunkan harga dengan cara yang tidak sehat. Ya, subhanallah. Nah, Sedangkan pesaing yang kedua adalah pesaing yang konstruktif. Nah, pesaing yang konstruktif ini adalah seorang pesaing yang dia membangun iklim persaingan yang sehat. Dan dia saling mendukung. Saling mendukung. Mungkin kalau bahasa kita di lapangan itu kayak kita lihat ATM bersama. Iya. Yeah. Jadi ATM bersama itu kan, bank-bank itu membangun ATM secara bersama-sama. Iya. Yeah. Nah, ini yang kita sebut dengan saling mendukung. Iya enggak? Nah, dengan perusahaan yang menjadi kompetitor kita. Nah, ini pesaing yang konstruktif. Ini konteksnya adalah membangun iklim persaingan yang sehat. Nah, di mana perbedaannya? Kalau pesaing destruktif, mereka, ya enggak, titik kuncinya, titik pacunya adalah pada yang namanya harga. Ya. Pada yang namanya perang isu. Iya, perang isu. Iya. Jadi melawan sesuatu itu, ya enggak, melawan api dengan api. Nah, tapi subhanallah pesaing yang konstruktif ini biasanya justru mereka lebih fokus kepada yang namanya kualitas. Ya, bukan pada harga. Bagaimana mereka fokus pada keunggulan diri dia. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan BOOM ke-54 kali ini. Baik, barakallahu fikum para pendengar Anas Radio dimanapun berada. Jadi, Bang Andri Abu Umar hari ini mau memberi share sebuah ilmu bisnis yang dikenal di istilah para pebisnis, para motivator dengan istilah Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Atau yang kita sebut dengan BOS. BOS ya. Nah, BOS ini bukan bosnya dana Departemen Pendidikan yang kita sering lihat ya. Bukan itu. BOS ini Blue Ocean Strategy. Jadi, Blue Ocean itu, kalau kita terjemahkan, Blue Ocean itu samudera biru. Strategi adalah sebuah strategi. Lawan dari Blue Ocean Strategy, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakullah, adalah Red Ocean Strategy. Red Ocean itu adalah samudera merah. Jadi, strategi Red Ocean ini begini. Bila seseorang, dia menghadapi persaingan di dalam bisnis, ya enggak? Dia menghadapi pesaingnya dengan langsung terjun sesuai dengan persaingan yang ada di dalamnya. Maka terjadilah yang namanya Red Ocean. Ya, nampaknya koneksi kita terputus dengan Bang Andri. Kita tunggu untuk menghubungi beliau kembali. Assalamualaikum Bang. Iya, gimana? Sudah? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Bang ya. Sebelumnya. Mungkin bisa ya. Dilanjutkan Bang. Baik. Baik para pendengar Anas Radio. Jadi barusan alhamdulillah Bang Andri Abu Umar menjelaskan tentang Blue Ocean Strategy dan Red Ocean Strategy. Jadi kalau Red Ocean ini, jadi strategi bisnis yang kita masuk ke tengah-tengah persaingan bisnis dengan cara yang sangat kasar atau tidak sehat. Jadi Red Ocean itu berdarah-darah. Ya. Jadi kita lawan api dengan api. Kita dipukul, kita memukul pula. Ya. Kita terluka, kita memukul pula sehingga orang pun terluka. Makanya berdarah-darah. Ini yang disebut dengan Red Ocean Strategy. Tetapi di dalam menghadapi pesaing. Nah, ini pesaing ini kan ada dua ya. Ada pesaing yang destruktif, ada yang konstruktif. Nah, ada cara yang lebih utama, cara ampuh, itu yang disebut dengan konsep bisnis Blue Ocean Strategy. Jadi, sesuai dengan namanya, Samudra Biru, artinya Blue Ocean Strategy ini adalah sebuah cara ampuh, sebuah manajemen strategik yang dia menerapkan penguasaan ruang pasar yang tidak diperbutkan. Ya. Penguasaan ruang pasar yang tidak diperbutkan. Ya. Jadi kan kalau kita kan lawan aja, ada pesaing kita lawan, ya enggak? Nanti ketika kita lawan, lawan kita melawan kita juga. Terus aja begitu. Semakin bulan, semakin tahun itu yang ada hanyalah adu jotos. Lawan dan lawan. Lawan lagi. Pukul lagi, pukul balas. Nah, itu namanya Red Ocean Strategy. Tapi kalau Blue Ocean Strategy adalah sebuah strategi yang menerapkan penguasaan ruang pasar yang tidak diperbutkan. Begitu para pendengar Anas Radio. Jadi sebuah strategi yang dia mengubah paradigma pelaku bisnis dalam menghadapi persaingan. Nah, dalam istilah ruang pasar yang tidak diperbutkan ini namanya uncontested market space. Jadi kita mencari ruang pasar. Kan biasanya ya para pendengar Anas Radio, kita lihat biasanya kalau kita menghadapi pesaing itu, ya kita tuh fokus pada yang namanya kelemahan pesaing. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat kelemahan pesaing, pesaing punya kelemahan ini, kita hajar kelemahannya. Ya, nah ketika kelemahannya kita hajar, mereka kan akan mengikuti kita. Mereka menutup kelemahannya, mencari lagi kelemahan lawannya. Jadi nggak habis-habis para pendengar Anas Radio kaum muslimin. Tetapi subhanallah, Blue Ocean Strategy ini titik fokusnya berbeda. Titik fokusnya berbeda. Jadi fokus ya dari Blue Ocean Strategy, nah ini tipsnya, jawabannya ya, adalah subhanallah dia mencari ya enggak, namanya tiga titik fondasi. Yang pertama who, yang kedua what, yang ketiga how. Who yang pertama, dia adalah mencari ya enggak, sasaran segmen pasar yang baru. Nah, bagaimana Bang Andri, Abu Umar, kita mencari segmen pasar yang baru? Padahal persaingan banyak. Nah, segmen pasar kita yang baru, kan mencari ruang pasar yang tidak diperbutkan ini, adalah dengan memperbaiki inovasi. Dengan mencari kualitas lagi. Ide yang fresh. Ide yang berbeda. Ya, yang tidak sama. Kenapa? Karena fokus dari Blue Ocean Strategy ini adalah fokus pada keunggulan Anda. Jadi kita tidak perlu memikirkan kelemahan orang lain sebenarnya. Ya, kita fokus pada keunggulan kita. Jadi kalau misalnya seorang pebisnis pemula dimanapun berada, mulai dari Aceh sampai Papua, kalau berbisnis, misalnya kita pilih bisnisnya apa, soto ayam, kita pilih bisnisnya pisang goreng, kita pilih bisnis kita properti, ya enggak? Nah, kan kebanyakan orang sekarang kan melihat pesaing. Boleh-boleh saja para pendengar Anas Radio melihat pesaing, tapi Blue Ocean Strategy ini lebih fokus pada keunggulan kita. Kita cari keunggulan yang kita miliki, lalu kita pertajam, dan dari situlah ya subhanallah, nah kita tawarkan keunggulan kita itu di pasar. Jadi dengan keunikan yang kita miliki, dengan keunggulan yang kita miliki, subhanallah, ya kita tidak terlalu banyak tercapekan, habis energi kita dengan mengurusi orang lain. Nah subhanallah, yang akhirnya terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Iya, tidak kita inginkan. Sama subhanallah. Coba kalau para pendengar Anas Radio, ya enggak? Kalau kita, barakallahu fikum ya. Kalau kita terfokus pada keunggulan kita, ya enggak? Pada bisnis yang kita miliki, ya enggak? Dan ini terjadi pada segala macam profesi. Ya, kalau misalnya kita berdakwah, kita fokus saja pada keunggulan kita. Kita konsisten, kita mengasah, ya enggak? Apa yang kita miliki, subhanallah. Ya enggak? Lama-lama pesaing itu juga akan bosan dengan kita. Bosan, akan jatuh sendirinya. Akan jatuh dengan sendirinya. Subhanallah, ya enggak? Di agama kita kan banyak contohnya. Ya enggak? Contoh-contoh orang yang berilmu seperti Imamul Bukhari, ya enggak? Nah, itu Imamul Bukhari itu seorang imam, ya enggak? Dalam perspektif ilmu strategi, beliau adalah orang yang menggunakan yang namanya Blue Ocean Strategy. Ya enggak? Jadi beliau itu fokus pada mengasah kualitas diri. Ya enggak? Mengasah kualitas diri habis-habisan, ya enggak? Sehingga luar biasa ketika dia terfokus pada dirinya sendiri, ya enggak? Nah, masya Allah, dalam arti meningkatkan kualitas pada dirinya, kemampuan ilmunya, hafalannya, ketekunannya, ya enggak? Dan sebagainya. Ya, akhirnya ketika ya dia fokus pada keunggulan diri, subhanallah, lihat. Malah pesaing-pesaing, ya enggak? Itu barakallahu fikum, malah kesulitan mengejar dia. Karena fokus dia bukan pada kelemahan orang lain, tetapi pada fokusnya diri sendiri. Akhirnya dia unggul dengan sendirinya. Dan pesaing-pesaing yang tidak sehat pun semakin hari semakin sulit. Ya enggak? Bagaimana mengalahkan Imamul Bukhari ini? Seorang imam yang sangat subhanallah, merealisasikan yang namanya Blue Ocean Strategy dalam yang namanya kapasitas dirinya. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Jadi kalau kita bisnis, memang pada dasarnya Bang Andri, Abu Umar, boleh nggak Bang kita fokus pada kelemahan pesaing? Jawabannya boleh. Ya nggak? Dimana artinya, kalau misalnya kita belajar di materi ke-53, ya kita buka pisang goreng, kita memang lihat dulu kompetitor di sekitar kita. Kalau kita buka di daerah mana, misalnya di daerah Menteng atau Rawamangun, nah kita buka, kita lihat, ya nggak, mana kompetitor kita, ya. Nah lalu kita melihat fokus pada kelemahan pesaingnya, boleh-boleh saja. Jadi kalau misalnya ternyata pesaing pisang goreng kita ini dia ternyata tidak menyediakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, nah konsep yang fokus pada kelemahan pesaing ini adalah kita mengisi apa yang tidak disediakan oleh pesaing kita. Jawabannya boleh-boleh saja. Ya enggak? Maka kita lihat kan? Kita lihat misalnya persaingan di bisnis yang apa? Subhanallah. Apa misalnya? Bisnis ayam goreng apa? Fried chicken, ya enggak? Nah, kita lihat kan beda antara Kentucky dengan Texas Fried Chicken. Nah, Texas itu mengisi sesuatu yang tidak diisi oleh Kentucky Fried Chicken. Ayo silakan saja. Ya enggak? Tempat yang dia tidak diisi oleh Kentucky Fried Chicken, dia cari mana tempat-tempat yang mungkin yang belum diisi, ya enggak? Mungkin masyarakat belum menerima Kentucky Fried Chicken. Nah, mereka mencari tempat-tempat itu. Nah, memang konsep seperti ini boleh-boleh saja. Namun, nah biasanya, nah ini akan mengalami kebuntuan kalau si pesaing kita yang luar biasa tadi menempati tempat yang sama. Coba kalau kita sebagai pebisnis, kita fokus pada keunggulan kita. Kita cari uniqueness yang kita miliki. Jadi kalau kita seorang dokter, ya enggak? Nah, apa keunggulan kita? Ya enggak? Kalau kita seorang, subhanallah, seorang komunikator, nah, seorang konsultan, apa keunggulan konsultan kita dibanding konsultan yang lain? Apa ciri khasnya? Sehingga orang itu selalu datang ke tempat usaha kita. Kira-kira begitu. Ini yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Jadi kuncinya, fondasinya ada tiga. Who, what, dan how. Jadi yang pertama, who ini, bagaimana kita mencari sasaran yang baru. Mencari ruang pasar yang baru. Karena masyarakat ini kan banyak para pendengar Anas Radio, subhanallah. Apalagi masyarakat Indonesia ini ratusan juta, 200 juta. Ya. Seandainya kita buka sebuah produk yang baru yang berkualitas, tetap saja banyak orang yang akan menghampiri kita, ya. Barakallahu fikum. Jadi yang seperti ini, nah Masya Allah, kita harus coba pikirkan, jangan sekedar hanya melawan persaingan bisnis, ya enggak, capek kita, karena yang namanya pesaing bisnis itu enggak habis-habis. Tapi cobalah kita berpikir seperti berpikirnya subhanallah orang-orang yang, ya enggak, yang dia punya Blue Ocean Strategy, dia mencari keunggulan yang baru, ya enggak, mencari keunggulan yang baru, tidak sekedar hanya melawan pesaing saja. Sehingga akhirnya, nah setelah kita membuat ruang pasar yang baru, kita keluar dari persaingan yang tidak sehat itu. Ini adalah cara yang lebih baik. Keluar dari persaingan yang tidak sehat, membuat kompetisi itu menjadi tidak relevan. Akhirnya, kita berkompetisi dengan siapa? Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Ya, kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Karena tidak ada lawan. Ya enggak? Tidak ada lawan. Ya, subhanallah. Barakallahu fikum. Maka lawannya Imam Bukhari, ya enggak, dalam konteks kemajuan adalah diri beliau sendiri. Semakin beliau, ya enggak, apa namanya, tekun memperbaiki kualitasnya, subhanallah, semakin beliau maju. Ya, dan subhanallah kita tahu sampai detik ini, ya enggak, beliau subhanallah, ya barakallahu fikum, sulit untuk ditandingi. Amirul Mukminin fil hadis, orang yang menerapkan subhanallah, ya enggak, keunggulan pada dirinya secara maksimal, tidak biasa-biasa tapi betul-betul luar biasa. Maka tips dari Bang Andri, Abu Umar, nah sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ada beberapa hal. Yang pertama, bagi kita yang ingin menghadapi para pesaing-pesaing, coba kita membuat konsep yang matang. Nah, jangan sekali-kali berani berbisnis dengan konsep yang asal-asalan. Ya enggak? Coba buatlah konsep yang matang. Siapa yang merencanakan, ya enggak? Yang gagal merencanakan, dia sama saja dengan merencanakan kegagalan. Jadi kita buat konsep yang matang, perencanaan yang matang. Ya enggak? Bagaimana perencanaan yang matang itu para pendengar Anas Radio? Perencanaan yang matang itu, ya, dia dibangun pada fondasi yang saya sebutkan tadi. Pertama, fondasi pertama itu fondasi keunggulan yang kita miliki. Jadi jangan dulu melihat orang lain sebenarnya. Ya, lihatlah keunggulan kita. Coba perhatikan keunggulan kita ini apa, ya enggak? Apa yang unik? Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ya enggak? Namanya sama-sama Muhammad, Muhammad yang satu berbeda sama yang lain. Mungkin kita ini belum menemukan saja. Jadi kalau dalam bahasa motivasinya itu, belum meng-unlock, unlocking potential power. Jadi bisa jadi kita ini belum membuka ya kotak potensi pada diri kita. Ya, kotak potensi pada diri kita. Fokuslah pada keunggulan yang kita miliki. Ya. Sebab kalau kita memikirkan orang lain, ya enggak? Nah, memikirkan kelemahan diri kita dan kelemahan orang lain, ini enggak akan habis-habis. Tapi coba, ya fokuslah pada keunikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap manusia dengan keunikannya masing-masing. Nah, setelah fokus pada keunggulan kita, nah, baru kita melihat bagaimana pasar yang ada di tempat yang ingin kita miliki. Ya enggak? Yang ingin kita buka bisnis kita. Barulah kita menerapkan ilmu yang namanya ilmu marketing tadi. Ya, jadi ilmu marketing itu artinya kita lihat bagaimana selera masyarakat, lalu karakteristik gaya hidup, ya calon konsumen yang ingin kita buka, lalu yang ketiga daya beli, ya. Dan yang berikutnya adalah nah info bisnis yang sejenis di mana kita ingin buka di tempat tersebut. Nah, ini disebut dengan konsep yang matang. Yang awalnya berpijak pada keunggulan diri, baru berikutnya nah kita melihat pada apa yang ada di kompetitor kita di sekeliling kita. Tapi ingat ya, jangan terbalik. Karena kalau red ocean itu yang dia lihat adalah kelemahan orang lain terlebih dahulu. Ya. Sehingga subhanallah, fokus dia adalah kelemahan orang lain. Maka di sinilah yang terjadi persaingan yang tidak sehat. Itulah mengapa terjadi perang harga, perang isu. Ya. Sehingga ketika sudah kalah bersaing, ya enggak, dia menjelek-jelekkan lawan, menjelek-jelekkan kompetitor. Dia bikin perang isu. Karena baksonya sudah kalah bersaing, dia buatlah isu. Bakso yang di sana itu, di seberang sana, di simpang jalan itu baksonya pakai bakso babi, pakai formalin. Karena dia tidak punya cara lagi, para pendengar Nasadio. Dia tidak punya cara lagi. Yang harusnya caranya adalah mencari keunggulan diri dia, yang akhirnya dia tidak punya, dia tidak dapatkan itu, malah dia terfokus pada menghancurkan orang lain dengan cara yang zolim, dengan cara yang tidak sehat. Nah, subhanallah, ini yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Ya. Dan tips dari Bang Andri yang ketiga, ya, selain kita fokus pada keunggulan diri, kita melihat kondisi pasar, ya, subhanallah, yang ketiga itu, cobalah banyak belajar dari pengalaman orang lain. Ya. Karena yang namanya kita bisnis ini, ya, ini kan, yang namanya materi lapangan ini aplikasinya walaupun bisnisnya sama di tempat yang berbeda itu berbeda. Ya, karena dalam pepatahnya orang Indonesia, ya, lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Pisang goreng di tempat yang sama bisa sukses dengan cara seperti itu, di tempat yang lain belum tentu, para pendengar Anas Radio. Ya. Seperti yang sering Bang Andri bilang ya, gudeg Jogja di Jogja dengan rasa seperti itu laku di Jogja, belum tentu gudeg Jogja dengan rasa yang sama di Jogja laku di Bandung. Begitu juga sebaliknya. Iya, begitu juga sebaliknya. Ya enggak? Soto Bandung dengan rasa di Bandung seperti itu, belum tentu dengan rasa yang sama akan diterima oleh orang Yogyakarta. Si soto Bandung ini dibuka di Yogyakarta. Begitu juga sebaliknya. Maka kita harus sangat, ya enggak? Sangat-sangat diperlukan sekali ini. Belajar dari pengalaman orang lain. Melihat bagaimana kesuksesan orang lain dalam menerapkan bisnis di daerahnya. Karena lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Kang Acah. Boleh kita tanya jawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan untuk Bang Andri Maca atas penjelasan gamblangnya. Insyaallah, bagi para pendengar Anas Radio nih yang mau kirim pertanyaan seputar materi atau juga mungkin tentang materi-materi sebelumnya, bisa aja kirim langsung ke alamat email kami di kotaksurat@anasradio.com atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di ID-nya Anas Radio atau bisa di pin BlackBerry di 26333310D atau melalui Skype dengan ID Anas Radio. Dan yang terakhir melalui WhatsApp dengan nomor 0813 1785 4974. Ya, Bang Andri, ini kebetulan pertanyaannya belum ada yang masuk nih, Bang. Nah, yeah. Mungkin dari saya deh, Bang, mau tanya nih. Iya. Ini kan temanya, Masya Allah, Bang, ya, tentang pesaing bisnis. Nah, misalnya kita mau masuk nih, Bang, ke bisnis, tapi di situ kita lihat belum ada nih, Bang, pesaing kita. Nah, dengan itulah kita jadi ada ide untuk, wah, kayaknya saya mau nih bikin bisnis ini. Nah, ada tipsnya nggak, Bang? Pas kita sudah terjun itu, dan langkah apa aja nih, Bang? Biar nanti kalau ada pesaing, kita nggak kaget gitu, Bang. Iya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin ya. Jadi memang yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ide kita itu. Nah, jadi ada beberapa hal faktor yang harus di ini ya. Yang pertama, ide kita itu harus betul-betul fresh. Ya, ide kita itu betul-betul fresh. Sehingga kalau betul-betul fresh itu, makna fresh ini artinya selain ide yang brilian, ide ini bisa diaplikasikan di lapangan. Karena banyak ide bisnis itu kalau di lapangan tertentu itu susah dipraktekkan. Ya, susah sekali dipraktekkan. Karena mungkin artinya belum diterima masyarakat. Karena masyarakat Indonesia ini senang yang, subhanallah, yang kalau bahasa Bang Andri di pertemuan marketing itu easy listening. Ya, easy listening. Ya kan, kita lihat kan? Makanya kita lihat merek-merek yang oke di lapangan itu, merek-merek yang apa namanya? Ya, ada misalnya Mireman kayak gitu. Ada lagi Bebek Garang, ya enggak? Kenapa kita lihat para mahasiswa, anak-anak muda membuka usaha yang fresh, easy listening, enak didengar, terus di mata itu begitu menarik. Ya. Jadi di mata menarik di mata mereka, di telinga juga enggak susah mengucapkannya. Nah, ini penting ini ide yang fresh seperti ini, karena banyak pengusaha ini karena mungkin lulusan ekonomi atau terlalu banyak menghafal teori-teori buku-buku bisnis atau belajar dari pengusaha-pengusaha kelas berat, ternyata mempraktekannya. Jadi belajar itu boleh aja sama Bill Gates, sama siapa, sama Bob Sadino, ya enggak? Tapi menerapkannya di Garut berbeda. Menerapkannya di Pangandaran, ya, menerapkannya di ujung Banyuwangi itu berbeda, tidak seenaknya saja, kan begitu. Maka kita harus tahu ide kita ini fresh tidak di lapangan. Nah, ini yang tolong diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Ya, karena memang hari ini masyarakat ini sudah beralih dia dari offline menjadi online. Nah, berarti kita memang harus tepat guna menggunakan teknologi. Ya, yang Bang Andri maksud di sini teknologi pemasaran. Nah, teknologi pemasaran ya, barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, nah subhanallah, yang harus kita pahami juga adalah kita memulainya itu dengan cara yang bertahap. Jangan langsung. Ya, jangan langsung. Jadi ide kita yang fresh itu kita lemparkan di lapangan itu secara perlahan. Nah, bisa dengan door to door bisa, ya enggak? Dengan apa? Marketing yang sesuai dengan segmented, ya tidak perlu jor-joran, ya apa? Marketingnya itu efektif sesuai dengan segmen yang kita pilih. Nah, variannya juga cocok, ya produk-produk yang kita pilih juga cocok sehingga nah kita bisa menjangkau permintaan dari orang lain. Maka tolong diperhatikan nah pasar yang kita miliki. Begitu Kang Aca. Nah, tips-tips awal dari Bang Andri kalau ingin membuka bisnis bagi anak-anak muda seperti ini. Ya. Siap. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Bang Andri. Ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, Bang, dari Makassar, Bang, dari Darwis Yunus. Assalamualaikum, iya. Afan mau tanya, apakah Red Ocean strategi ideal diaplikasikan dalam semua bisnis atau bisnis tertentu saja? Jazakallahu khairan, Bang. Ya, silakan, Bang. Iya. Ya Allah, Darwis Yunus ya di Makassar. Semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Jadi jawabannya seperti yang antum tanyakan tadi, bahwa sebenarnya semua strategi bisnis itu dia cocok dapat diterapkan pada satu tempat, satu keadaan, dan dia tidak tepat di keadaan yang lain. Ya, termasuk Red Ocean tadi. Subhanallah. Maka kita lihat banyak juga pengusaha-pengusaha sukses, sebuah merek-merek yang luar biasa, mereka melakukan Red Ocean. Jadi membuat sebuah strategi dengan melihat kelemahan yang ada di pesaing, kan begitu? Kelemahan yang ada di pesaing. Tapi setiap strategi ini punya kemanfaatan dan kemanfaatan. Jadi ada kelebihan dan keuntungan. Misalnya kita lihat hari ini di bisnis seluler lah, nah, di bisnis kartu seluler itu kan sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah red ocean strategy. Ya ketika sebuah merek misalnya ya simpati ya nggak mengeluarkan sebuah produk baru, apa yang dilakukan oleh merek yang selainnya? Mereka melakukan red ocean strategy. Ya, apa yang tidak disediakan oleh pesaing mereka sediakan. Apa yang lemah dari simpati si XL ini, masya Allah, segera melakukan inovasi-inovasi pada kelemahan kompetitor dia tersebut. Begitu juga kebalikannya. Ya, jadi masing-masing melihat kelemahan pesaingnya kan begitu. Nah, ini namanya red ocean strategy. Namun kalau seperti ini dibiarkan, tidak ada aturan bermain yang jelas, yang kita lihat terjadi, akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat, ya enggak? Persaingan pada harga, lalu persaingan pada iklan, advertise-nya luar biasa, yang satu saling menghina kepada yang lain, yang satu saling mengejek kepada yang lain, kita lihat dengan iklan-iklannya, bahkan ya enggak? Saling berebut bintang iklan, satu bintang iklan tadinya mengiklankan di satu tempat, tiba-tiba besok pagi dia menjadi bintang iklan di produk persaingannya, karena subhanallah. Ya, layaknya tim-tim sepak bola yang rela membayar mahal, ya enggak? Apa namanya? Bintang pesaingnya tersebut untuk menjadi anggota dari bisnisnya. Nah, ini yang disebut dengan red ocean strategy. Maka yang seperti ini dia bisa di konteks tertentu, ya. Nah, selama kita paham yang kita sebut dengan pesaing yang konstruktif. Kalau kita mau seperti itu, mau melakukan melihat bisnis ini dari kelemahan pesaing kita, coba kita saling mengisi. Ya, kita saling mengisi. Boleh kita beradu, ya enggak? Beradu kelebihan pada hal yang sama. Tapi kita saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Ini kan jadi masalah. Ya, subhanallah. Ini saling menjatuhkan. Jadi, tidak jadi masalah lah. Kelemahan dia diisi sama kita, kelemahan kita diisi sama dia. Tapi tidak perlu saling mengejek, kan? Tidak perlu saling mengejek. Ya enggak? Tidak perlu saling mengejek. Nah, ini yang jadi masalah. Tidak perlu saling mengejek. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya, kalau kita merasa kita oke, kita benar, maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah akan membantu bisnis kita. Ya, termasuk pada hal-hal yang lain. Misalnya dalam bidang dakwah dan yang semisalnya daripada itu. Nah, ini yang namanya pesaing konstruktif. Namun, ada juga di antara para pebisnis ini yang dia tidak kuat, para pendengar Anas Radio, melakukan red ocean strategy. Ya, maka... Nah, red ocean ini kan kalau sudah berdarah-darah kan lama-lama jadi black ocean ya. Nah, jadi menghitam kan, subhanallah. Nah, jadi yang terjadi adalah black campaign, ya enggak? Nah, melakukan isu-isu yang subhanallah yang sangat buruk sekali. Maka tidak jernih lagi seperti blue ocean strategy. Maka orang yang tidak mampu, lebih baik dia melakukan blue ocean strategy. Ya, dia membuat sebuah perubahan paradigma bisnis untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Itu yang kita lakukan ya bila kita ingin berbisnis di mana kita tidak mampu berada di tengah persaingan-persaingan yang tidak sehat tersebut. Dan ini banyak dilakukan oleh para pengusaha ya. Banyak dilakukan oleh para pengusaha. Jadi pengusaha yang sama pun dia membuat usaha yang berbeda. Membuat bisnis yang berbeda. Coba kita lihat para pendengar Anas Radio produk ya enggak? Perusahaan sebesar apa misalnya contoh di negara kita ini kita ambil contoh Unilever. Coba lihat Unilever itu. Dia punya merek sabun berbeda-beda. Itu kan sabunnya masing-masing kompetitornya lain-lain. Ya, dia membuat inovasi-inovasi tersendiri, ya enggak? Nah, dia punya sabun keluarga namanya Lifebuoy. Nah, tidak ada awalnya orang yang membuat blue ocean strategy sabun keluarga. Ya, sabun keluarga. Jadi, sabun keluarga pertama kali adalah Lifebuoy. Nah, hari ini orang mulai memikirkan ingin melawan, ya mencari, ya enggak apa kelemahan-kelemahan dari Lifebuoy misalnya begitu, ya luar biasa ya Unilever ya. Jadi tim strategiknya ini memikirkan sekali konsep-konsep blue ocean strategy. Lalu dia ada juga yang namanya konsep sabun perawatan misalnya seperti itu. Nah ini subhanallah kan, dia memikirkan jadi konsep yang memiliki ruang pasar yang berbeda. Jadi akhirnya Unilever punya banyak jenis sabun dengan ruang pasar beda-beda. Ada sabun Lux, ya enggak? Yaitu sabun khusus untuk teman-teman wanita. Ada sabun khusus untuk keluarga, yang namanya Lifebuoy. Ada sabun juga untuk perawatan, misalnya kata dia perawatan kulit, katanya positioningnya. Namanya sabun Dove. Ah, ini pintarnya Unilever. dalam konteks membangun strategi bisnis. Nah, bisakah Bang Andri Abu Umar kita seperti itu? Jawabannya bisa. Kenapa tidak bisa? Orang bisa kok, kenapa kita tidak bisa? Ya, sama-sama makan nasi kok. Ya enggak? Sama-sama subhanallah diberi karunia Allah Subhanahu wa taala berupa akal yang sehat untuk memikirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan. Begitu jawabannya Kang Aca Abu Khalid, wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang dari Bakti Sofiarto di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Dengan mencoba menggali potensi dan ide yang fresh, jika kita masih terikat dengan pekerjaan lain dan ingin memulai bisnis sendiri, adakah tipsnya? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Ya, mungkin ini beda tema nih Bang. Dari siapa tadi? Ah, Bakti. Bakti Sofiarto Bang. Oh iya. Baik ya. Jadi Al-Ah Bakti Sofiarto. Ya, semoga Allah menjaga antum, merahmati antum sekeluarga. Barakallahu lakum. Baik. Nah, memang kita subhanallah, Blue Ocean Strategy ini tidak hanya diterapkan oleh kita yang berbisnis secara mandiri. Bisa juga ya kita berbisnis sampingan. Ya. Namun, bisnis sampingan kita juga harus punya keunikan. Walaupun kita bekerja, misalnya kita masih kerja jadi PNS, atau kita kerja di sebuah karya tempat swasta, atau mungkin kita masih kuliah atau pelajar ya. Tapi subhanallah, jiwa entrepreneur-nya ini sudah ada. Karena, apa namanya, semangat wirausaha ini kalau dia sudah muncul, kapanpun dia muncul, itu harus segera diaplikasikan ya. Kalau enggak, dia mati. Ya. Nah, apalagi bergaulnya sama orang yang juga tidak bermental wirausaha. Itu cepat sekali. Ya enggak? Maka ketika dia hidup, subhanallah, segeralah cari jalannya. Ya enggak? Cari jalan untuk bisa mandiri berwirausaha. Karena sebenarnya asalnya setiap orang itu mempunyai ya, apa namanya? Semangat untuk berwirausaha. Ya, barakallahu fikum. Semangat untuk mandiri dalam berbisnis dan berwirausaha. Maka tetap bisa ya. Nah, yang seperti ini saran dari Bang Andri Abu Umar, ya, sama seperti tadi. Coba kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, coba baca buku-buku bisnis, baca buku pengalaman-pengalaman sukses berbisnis. Kan sekarang udah banyak kan di dunia maya, di internet. Begitu juga buku-buku sukses. Sekarang buku-buku para pebisnis sukses di seluruh dunia itu sudah dibukukan. Ya, baik dia satu persatu. Nah, kita belajar. Coba kita belajar bagaimana awalnya Soichiro Honda membuat apa namanya mobil dan motor Honda. Itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa. Di Jepang itu pertama kali. Bagaimana juga awalnya ya kita lihat Colonel Sanders membuat Kentucky Fried Chicken. Kita kan bisa belajar. Kalau misalnya, Bang agak susah, terlalu jelimet. Kalau pengusaha luar negeri, ya pengusaha muslim kan banyak. Pengusaha muslim yang sukses. Subhanallah. Di negara kita, di negara Arab, di negara-negara Timur Tengah, kita lihat aja, kita cari. Ya tentu yang sesuai syariah. Di negara kita kan banyak juga ya, yang kecil, yang baik yang kaki lima, yang mikro, yang sedang maupun yang besar. Semuanya bisa jadi, semua jadi bahan percontohan bagi kita. Dan banyak sekali yang tadinya mulai dari sampingan. Ya dia bekerja, nah dia usahanya sampingan, tetapi akhirnya bisa sukses. Nah kita lihat hari ini produk-produk mahasiswa kan, ya enggak, sambil berkuliah itu. Mereka berkuliah yang tadi Bang Andri sebutin misalnya bebek garang, ya enggak, mie reman, ya. Nah, produk-produk ini kan itu anak-anak muda yang subhanallah mereka memikirkan ide-ide yang luar biasa. Dan hari ini sudah berkembang ke berbagai kota, bahkan ke berbagai negeri, ya enggak, Maichi misalnya. Itu kan hal yang sederhana oleh anak-anak muda yang subhanallah sebahagiannya masih berkuliah dan masih berpendidikan. Jadi mereka banyak bergaul, banyak membaca. Maka kata para motivator, subhanallah, nah apa yang Anda lihat hari ini, apa yang Anda baca hari ini, dan dengan siapa Anda bergaul, menentukan 5 dan 10 tahun Anda ke depan. Gitu, ya. Maka sekali lagi Bang Andri ulang ya, Abu Umar. Nah, apa yang Anda lihat hari ini, ya enggak? Nah, apa buku apa yang Anda baca, ya subhanallah. Dan dengan siapa Anda bergaul, itu menentukan 5 dan 10 tahun Anda ke depan. Bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih dari itu. Subhanallah. Ya, kita lihat ya. Maka, kalau orang suka sesuatu, mesti dia banyak membaca buku itu. Ya. Ya, gak dalam kita belajar ilmu psikologi perkembangan juga sama kan? Ya. Kalau orang suka baca sesuatu, itu paling banyak di kamarnya, di rumahnya. Ya kan? Paling dekat dengan dia. Kan Masya Allah. kalau dia suka baca buku agama, ya enggak, buku agama ini akan banyak di kamar dan di rumahnya, lebih banyak dari buku-buku yang lain. Kalau ada orang suka apa, baca buku-buku novel, ya enggak, dibandingkan misalnya baca buku apa, misalnya baca buku biografi, maka novel-novel ini akan lebih banyak berada di sekitar dia dibandingkan yang selainnya, dibandingkan buku biografi, dibandingkan buku pengembangan diri misalnya begitu. Nah, lebih-lebih lagi buku agama, ya Masya Allah. Nah, begitu ya. Maka sekali lagi Bang Andri bilang, nah, bagi anak-anak muda yang ingin berbisnis tapi ketika dia masih mahasiswa, nah lihat ya kuncinya, apa yang Anda lihat hari ini. Nah, maka coba keluarlah. Jangan cuma seperti katak dalam tempurung, keluarlah, banyaklah safar. Kadang-kadang kita ini merasa kita sudah oke. Ya, subhanallah. Ya, kan sering ya, dulu Bang Andri ini, Abu Umar ini orang Bangka, ya enggak? Dulu ketika saya di kampung, ya enggak? Nah, mungkin kita lihat kan banyak kita orang daerah, kita juara terus di kampung. Nah, juara terus. Mungkin ketika kita sekolah, kita juara satu. Ya. Kenapa juara satu? Ya, pesaingnya itu-itu aja. Coba kalau kita keluar. Ya. Mungkin juara satu kita di kampung itu bisa jadi... Kalau kita di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Jogja, mungkin kita juara 40 dari 40 orang di kelas kita. Subhanallah, kira-kira kan begitu. Maka janganlah jadi katak di dalam tempurung. Ya, janganlah jadi katak di dalam tempurung. Banyaklah melihat. Ya, banyak yang melihat. Dan yang kedua, banyaklah membaca ya. Membaca. Jadi, nah, subhanallah, sesuai konteksnya. Dan yang ketiga, banyak yang bergaul. Banyaklah bergaul. Nah, maka subhanallah. Kalau kita ingin belajar bisnis, nah saran dari Bang Andri, belajarlah dari pebisnis yang terbaik. Kalau kita menuntut ilmu agama, kita menuntut ilmu dari yang terbaiknya. Ya, subhanallah. Kalau kita ingin belajar marketing, cari yang ahli yang terbaiknya di negeri kita ini. Ya enggak? Kita baca buku yang terbaiknya. Jangan buku orang baru belajar marketing 1 bulan, 2 bulan, lalu ngarang buku. Ya enggak? Hanya ngumpulin kisah-kisah marketing saja, lalu kita baca buku dia. Ternyata tidak punya fondasi yang sangat kuat. Begitu para pendengar Anas Radio. Ya, tapi kita cari dari yang ahlinya. Ya enggak? Yang betul-betul sudah menggeluti dunia pemasaran. Ya enggak? Apalagi sudah mempraktekkan bisnis selama berpuluh-puluh tahun. Begitu juga subhanallah, ya di dunia dakwah ya. Di dunia kita belajar dengan para ulama yang sudah makan. Ya enggak, subhanallah, yang sudah bergelut dengan ilmu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi berpuluh-puluh tahun, ya enggak? Sejak dari kecilnya sampai detik ini. Begitulah kira-kira tips dari Bang Andri. Jangan lupa 3 tadi. Apa yang Anda lihat hari ini? Apa yang Anda baca hari ini? Dan dengan siapa Anda bergaul itu menentukan 5 dan 10 tahun Anda ke depan Anda mau jadi apa? Anda mau jadi apa? Jadi Anda bergaul dengan seseorang itu, Anda menentukan Anda mau jadi apa 5 dan 10 tahun yang akan datang. Buktikanlah omongan saya ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Begitu Kang Aca. Siap. Masya Allah. Semoga bermanfaat buat Pak Bakti di Semarang. Bang, ini ada pertanyaan lagi Bang dari hamba Allah di Jakarta. Iya. Dengan Semarang, dengan makin banyaknya toko yang jual-jual seperti Carrefour, apakah ini bisa mematikan usaha kecil, Bang? Karena kita lihat pasar tradisional makin sepi aja, Bang. Mungkin ada tips-tipsnya nggak, Bang? Bagaimana menghadapi masalah yang agak pelik ini, Bang? Nah, ini agak berat nih kayaknya nih, Bang. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Jadi, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, memang kita harus bersinergi di antara kaum muslimin, ya. Bersinergi itu tidak hanya di antara kita para pebisnis, tapi juga dengan para pemerintah, ya. Mereka yang memegang kebijakan, ya. Jadi pemerintah juga, subhanallah, ya, kita berharap kepada pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin, untuk bisa mengatur ini kebijakan-kebijakan masuknya pasar-pasar dari luar negeri dan yang semisalnya ini. Jadi sehingga tidak membuka di sembarang tempat, kan? Ya enggak, karena kaum muslimin yang lain pun harus dilindungi, subhanallah. Apalagi kita belajar ya, la darar wala diror, jadi tidak boleh membahayakan. Maka negara kita, pemerintah harus mengatur ini. Mengatur, subhanallah, kebijakan-kebijakan seperti ini. Namun, nah, di lain pihak, kita sebagai pebisnis, seorang muslim, pebisnis muslim, jangan bergantung kepada pemerintah. Ya, bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berdoa kepada Allah, dan terus kita memperbaiki kualitas diri kita. Ya. Karena yang seperti ini agak kesulitan juga kita membendung kan? Ya enggak? Nah, karena pasar itu kalau dia memang sudah terbentuk, nah market-market seperti Jogja, Matahari atau yang dari luar seperti itu, seperti Carrefour yang Anda sebutkan tadi, itu memang akan masuk, ya, masuk ke sebuah tempat. Dan subhanallah, kita lihat strategi perusahaan seperti Carrefour ini kan juga luar biasa. Dia datang, buktinya kalau orang datang tidak diterima kan pasti ditolak. Tetapi kenapa Carrefour diterima misalnya? Ya enggak? Karena dia subhanallah kan dia pintar. Ya enggak? Dia bersinergi dengan pemerintah, dia bersinergi dengan masyarakat setempat, ya. Yang Bang Andri lihat karena Bang Andri Abu Umar pun hari ini menjadi apa namanya? Konsultan bisnis di Carrefour, terutama di Bandung ya. Jadi saya lihat mereka ini juga melakukan apa cara-cara interpersonal yang luar biasa dengan masyarakat, ya enggak? Masyarakat setempat di apa namanya? Dibuka lowongan kerja. Jadi masyarakat setempat pun bekerja di Carrefour, ya enggak? Dibuatkan masjid di sekitar Carrefour. Jadi subhanallah, ya enggak? Maka mereka semua ya artinya senang dengan kehadiran Carrefour ya, walaupun tidak semua, tidak bisa kita generalisasikan, tapi apa yang dilakukan Carrefour dari ilmu yang kita pahami hari ini, cara ampuh memahami pesaing itu luar biasa. Ya, luar biasa. Maka, nah kita sebagai pebisnis kecil, seperti kelontongan, maka kita pun harus memikirkan, nah, cara-cara yang ampuh, ya, cara-cara yang sehat. Ya, bagaimana ide-ide yang fresh. Tapi, ya enggak, walaupun ada Carrefour kan banyak. Di tempat-tempat ya, misalnya kita lihat di berbagai tempat juga, banyak. Misalnya Carrefour membuat sebuah pasar yang besar di sebuah tempat, ya misalnya Bang Andri, karena Bang Andri di kota Bandung, dia membuat sebuah area misalnya di daerah Bandung Utara ya. Tapi subhanallah, jalan itu yang ada toko emasnya, misalnya ada toko mainannya, ada toko ini, mereka tetap hidup kok. Mereka tetap hidup subhanallah. Karena mereka, nah mereka-mereka ini, nah teman-teman kita subhanallah ya, baik dari kalangan muslim ataupun non-muslim, dari kalangan Tionghoa ini, mereka belajar. Jadi mereka tetap menjaga apa namanya konsumen itu agar tetap militan kepada dia. Jadi walaupun ada Carrefour, nah konsumen mereka ini tetap membeli pasir di toko material mereka, tetap membeli mainan dari toko mainan mereka, tetap membeli macam-macam nih, tetap membeli kue dari ya enggak toko kue mereka, tidak harus ke Carrefour. Masya Allah. Dan kita lihat mereka tetap hidup, ya tetap hidup dan saling mendukung. Ini yang kita sebut dengan kompetitor destruktif. Ya, kompetitor destruktif. Dan ya, Bang Andri Abu Mal ya, karena saya menjadi konsultan mereka, saya memberi arahan supaya Carrefour ini juga bersilaturahmi kepada toko-toko yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, promosinya saling mendukung, ya enggak? Kadang-kadang apa namanya toko-toko di sekeliling Carrefour ini juga diwadahi para pendengar Anas Radio. Ini subhanallah, kan jadi tidak jadi masalah. Karena yang bekerja di Carrefour itu kan juga kaum muslimin. Yang membuka tenan-tenan, ya enggak? Toko-toko di Carrefour itu kan juga kaum muslimin, subhanallah. Jadi memang mereknya luar negeri, ya enggak? Mereknya Kentucky. Tapi yang kerja di situ kebanyakan adalah saudara-saudara kita, kaum muslimin. Ya, subhanallah. Kira-kira begitu, tolong kita perhatikan. Nah, jadi kita pun dari pebisnis mikro yang kecil ini harus segera memperbaiki diri. Jangan lemah ya, jangan BEJ, jangan blame, jangan excuse, dan jangan justify. Jangan selalu kepikiran itu menyalahkan orang lain. Wah, pantas saya rugi, pantas rezeki saya berkurang karena ada dia, karena orang lain. Ya, karena menyalahkan orang lain. Jangan begitu. Kita tetap terfokus kepada ya enggak bagaimana kita menservis ya konsumen kita sehingga konsumen kita tetap selalu militan untuk datang kepada bisnis kita. Wallahu a'lam, wallahul musta'an. Ya. Ya, jazakallah khairan Bang. Ini ada tambahan pertanyaan nih Bang dari Pak atau Mas Bakti Sofiarto tadi di Semarang. Mohon sarannya, ada ketakutan pada saya jika kita baru memulai bisnis kemudian dicuri idenya Bang, yaitu Red Ocean Strategy ini Bang. Dicuri idenya oleh karyawan kita sehingga kita hanya melakukannya dengan keluarga atau kalangan sendiri aja. Artinya kita kan jadi enggak maju-maju Bang. Nah, itu gimana tuh Bang? Iya. Baik para pendengar Anas Radio ya, Al-Ah Bakti di Semarang dan siapapun yang mendengar apa boom ke 54 dan nanti rekamannya insyaallah. Sebenarnya ketakutan-ketakutan seperti itu ada di setiap pengusaha. Ada insya Allah. Karena memang manusia ini ya diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Ada takut-takut yang tabii kan yang kita sudah belajar. Ya takut ini, takut itu. Ya wajar ya. Wajar ada ketakutan kita ditiru, ide kita diambil sama orang lain, ya enggak? Nah, sebenarnya ketakutan itu ada. Nah, masalahnya bagaimana kita mengelola ketakutan kita ini? Kan ini aja jawabannya kan? Mengelola ketakutan. Ya. Karena semuanya itu harus dikelola dengan baik. Karena inti kesuksesannya adalah mengelolanya. Ya. Inti kesuksesan itu mengelola, mengelola waktu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Tidak ada manusia di dunia ini, ya enggak, yang punya waktu 25 jam satu hari. Semuanya sama. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Presiden SBY, bahkan kita punya waktu itu 24 jam. Jadi, ya enggak, dalam ilmu motivasi, sukses itu bagaimana mengelola waktu wal asri. Nah, subhanallah. Ya. Makanya orang yang tidak sukses, dia tidak mampu mengelola waktunya dengan baik pada hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya di dunia ini dan di akhirat kelak. Maka kembali ke pertanyaan Al-Ahbabti, kita mengelola ketakutan kita ini sehingga ketakutan diri kita ini bermanfaat buat diri kita dan orang di sekitar kita. Jangan kita takut sehingga takut itu membuat PD kita menurun. Membuat keluarga kita juga pesimis. Ya enggak? Harusnya kita ini PD sehingga subhanallah. Sehingga subhanallah keluarga kita pun ikut tersemangati. Ya enggak? Masa kita kalah sama orang-orang kafir itu? Ya enggak? Subhanallah. Barakallahu fikum. Di mana agama kita benar? Ya enggak? Rob kita benar, nabi kita benar. Kenapa kita tidak PD? Ya, subhanallah. Nah, ini kita harus mengelola ketakutan kita ini agar ketakutan kita ini berada di atas jalan yang lurus. Nah, kembali lagi kepada Al-Ahbabti. Nah, caranya coba buat ide itu yang dia punya standarisasi. Nah, itulah jawabannya yang sering Bang Andri sampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepada saya, baik dari perusahaan maupun personal bisnis. Jadi kita bikin ide itu, konsep itu yang betul-betul matang. Apa ciri konsep yang matang? Konsep yang matang itu konsep yang dia punya standarisasi. Ya. Kita lihat pebisnis-pebisnis sukses itu, bisnis apa aja punya standarisasi. Baik itu standarisasi di apa namanya produksi, standarisasi marketing, yang standarisasi di sistem keuangan dan di sistem sumber daya manusia. Ya. Sehingga nah enggak, kalau kita punya standarisasi seperti ini, kalau ada orang yang ingin meniru misalnya seperti itu, ya enggak. Nah, kan kalau dia meniru yang tidak sehat, subhanallah akan ketahuan sama kita. Ya. Jadi ini barang-barang tiruan. Lalu yang berikutnya, selain standarisasi, yang kedua, betul-betul konsep yang kita miliki yang tadi Bang Andri bilang. Dia betul-betul punya keunggulan yang sangat unik. Idenya itu betul-betul fresh. Ya, idenya itu betul-betul fresh. Sehingga tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ya, tidak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya enggak? Kalaupun kita meniru, ada orang yang meniru kita, orang itu akan ingat kitanya daripada ingat dia. Kan gitu kan? Ya. Kan subhanallah, kalau misalnya kita lihat para pendengar Anas Radio, ada orang misalnya yang ingin meniru gaya seseorang. Ya. Misalnya contoh lah, kita anggaplah misalnya marketing yourself lah, contoh-contoh perorangan. Misalnya kita ambil contoh Agim. Kalau ada orang yang ingin berdakwah, gaya komunikasinya kayak Agim, orang itu akan ingat Agim kan? Ya, ngomongnya kayak Agim ya nggak? Nggak akan diingat dianya, yang akan diingat itu Agim. Berarti Agim ini, cara berkomunikasinya itu adalah punya uniqueness. Ya. Uniqueness itu macam-macam, apakah dari pakaiannya, apakah dari cara mengucapkannya, kata-kata yang dipilihnya, gerakan tangannya. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Dan Bang Andri Abu Umar pun ketika menjadi konsultan, menjadi motivator, saya memikirkan itu. Sehingga ketika saya membuat sebuah keunikan tersendiri, kalau ada orang yang meniru, wah ini gaya kita ini, kok nurut dia. Nah, subhanallah. Ya itu ya, tolong diperhatikan. Sebab yang namanya bisnis sukses, ujung-ujungnya itu akan ditiru. Nah, tapi bagaimana kita yang ditiru ini, kita tetap bisa berinovasi luar biasa. Karena sebenarnya ketika kita ditiru, sebenarnya itu keuntungan bagi kita. Ya enggak? Kalau kita punya keunggulan yang brilian, orang yang meniru kita, itu masyarakat itu akan mengingat yang ditirunya kan? Coba subhanallah kita lihat contoh Aqua. Ketika semua orang membuat merek seperti Aqua, Aquaria, Aquase, apa dan sebagainya, orang akan ingat Aqua. Jadi sebenarnya semakin hebat Aquaria ini, merek Aquase ini, akan semakin meningkatkan. Jadi sebenarnya Aquaria ini menjadi kalau bahasa kita daya ungkit, menjadi katrol bagi semakin terkenalnya Aqua. Kan begitu. Maka harus positif kita. Makanya itulah kita mengelola ketakutan-ketakutan. Ya. Makanya subhanallah, barakallahu fikum, siapa yang paradigmanya sedahsyat ini, maka dia akan menjadi orang sukses. Dia akan menjadi orang sukses. Sebenarnya orang yang mengejek kita, yang menghina kita itu kan membuat kita semakin terkenal. Kan betul tidak? Ya, para pendengar Anas Radio. Ya, subhanallah. Ketika misalnya di agama kita, ya enggak? Orang Syiah itu mengejek Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu semakin ngetop namanya, kan? Ya enggak? Ada orang kafir mengejek Nabi Muhammad SAW. Nabi kita semakin terkenal, ya enggak? Namanya semakin harum. Namanya subhanallah. Semakin terkenal. Dan Nabi kita, Abu Bakar dan Umar, mendapatkan saluran pahala yang gratis, kan? Ya kalau diejek itu. Asal kita tidak mengejeknya, subhanallah, kita mendapatkan. Maka kalau ada orang yang ingin mengambil ide bisnis kita, ya enggak? Tetapi kita memang sudah memulainya duluan, ide yang brilian dan unik, subhanallah. Itu akan berefek, kitanya maka akan semakin terangkat. Dan itu juga Bang Andri Abu merasakan kita di daerah ya, berbisnis di tengah-tengah lapangan. Iya begitu kira-kira. Jadi orang yang meniru itu akan mengangkat orang yang ditiru. Asal orang yang ditiru ini tidak negatif. Punya paradigma yang Blue Ocean Strategy. Begitu kira-kira jawabannya. Al-Ahbakti di Semarang. Moga-moga yang harus kita lakukan ini rubahlah paradigma kita. Kelolalah ketakutan kita menjadi semangat dan optimisme yang luar biasa. Jangan ragu, bukalah ide bisnis Anda itu. Segera inovasikan dengan baik. Bikin standarisasi. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Begitu jawabannya. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin ada ini pertanyaan yang terakhir, Bang, dari Pak Sohib di Cilodok. Di mana nih, Bang? Cilodok, Bang, mungkin tahu ya, Bang. Iya, Jakarta ini. Ya. Bang Andri, saya penjual bakso. Saat ini saya berjualan bakso sudah cukup lama. Baru-baru ini ada pesaing saya yang tidak jauh dari warung saya. Sama nih, Bang, jualan bakso juga saya. Pembeli saya saat ini sepi nih, Bang, dan ada isu-isu juga mengenai bakso yang saya jual. Mengenai adanya isu formalin, pakai daging babi, dan ada juga yang buat isu bahwa bakso saya yang dijual tuh pakai air mandi tuyul. Waduh. Saya khawatir isu-isu ini dibuat oleh penjual bakso saingan saya. Bisa kasih tips nggak, Bang? Gimana nih saya biar bangkit lagi dari kelesuan ini? Waduh, Masya Allah nih, Bang. Ya, silakan, Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Pak Sohib di Cilodok, semoga Allah menjaga antum, merahmati antum, memberkahi antum dan bisnis antum ya, sekeluarga, subhanallah. Baik, Pak Sohib. Nah, ini cocok dengan materi juga ke-53. Bagaimana kita menghadapi pesaing yang destruktif, yang mereka ini melakukan perang isu. Jadi, Bang Andri, kan ada beberapa cara alternatif yang dilakukan pengusaha. Ya, yang pertama, kita memang kaidahnya itu jangan api kita lawan dengan api. Ya, jadi jangan api dilawan api, karena api kalau dilawan dengan api, apinya semakin berkobar. Ya, maka api padamkan dengan air, kan kita tahu. Ya enggak, subhanallah. Dengan sesuatu yang dingin sehingga mendinginkan api tersebut. Jadi, subhanallah. Nah, kita lakukan marketing secara sehat. Ya, kalau ada yang mengatakan kita pakai daging babi, ya kita tinggal bikin, subhanallah, bikin marketing. Ya, nah, secara terbuka bahwa kita, subhanallah, bakso daging kita, ya, apa namanya, usaha bakso kita ini, bakso kita buat iklan, kan? Ya, kita buat spanduk misalnya. Nah, bakso kami misalnya itu tidak menggunakan daging babi, tidak menggunakan daging formalin, ya enggak? Nah, bahkan kalau perlu kita buktikan, ini pentingnya seperti ini. Coba kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai pengusaha, misalnya kita dituduh ya. Ya, bisa jadi kita melakukan apa namanya dalam teori itu komunikasi itu ada yang disebut dengan agenda setting atau jarum hypodermic teori. Jadi artinya teori komunikasi ini, nah, kita melakukan hal yang berkebalikan tapi lebih efektif. Misalnya kita dituduh menggunakan daging babi. Nah, kita coba membuat presentasi di publik hari-hari tertentu, misalnya subhanallah. Nah, kita membuat presentasi. Ya. Atau kita datangkan misalnya orang dari MUI, ya enggak, ke mana misalnya dari BPOM untuk hadir ke bakso kita, ya enggak. Lalu kita membuat sebuah presentasi, kita undang para pelanggan kita, ya enggak, kita buat acara, ya enggak. Nah, itu kan memadamkan isu sebenarnya, subhanallah. Dengan kita menghadirkan, nah, orang-orang dari ahli kesehatan atau ahli yang seperti itu untuk memberikan penerangan. Ya. Jadi terjadilah yang namanya apa namanya, perubahan ya, citra, image, public image. Dan ini setiap perusahaan, Pak Sohib, itu kan ada divisi public relation. Ya, ketika Telkomsel diejek dengan isu oleh perusahaan yang lain, atau sebuah perusahaannya yang Bang Andri juga pernah mengelola, apa, mengkonsultasikan produk Telkomsel di waktu yang telah lalu. Nah, maka mereka melakukan, kalau bahasa kita, perang isu ini dibalas dengan komunikasi yang sifatnya positif. Ya, yang efektif kepada konsumen. Memberi citra. Sehingga dengan mereka membuat event yang spesial, mendatangkan MUI, BP POM, mereka buat apa namanya, misalnya membuat pelatihan. Nah, membuat bakso tanpa bahan-bahan pengawet dan unsur-unsur yang haram. Disponsori oleh bakso Pak Sohif dari Cilodong. Itu subhanallah, itu memberi citra itu. Ya enggak? Ah, ini makanya, barakallahu fikum, perangilah api itu dengan air. Ya enggak? Padamkanlah api itu dengan sesuatu yang dingin, yang bisa memadamkannya. Bukan dengan api lagi, para pendengar, Anas Radio, kaum muslimin, dimanapun berada. Jadi, bisa caranya dengan cara, apa namanya, media, dengan membuat spanduk, ya enggak? Membuat iklan, membuat advertise, dengan membuat apa namanya, pamflet dan leaflet. Boleh juga kita mengundang orang-orang, namanya special event. Ya, kita undang-undang ya. Kita undang orang-orang tertentu untuk kita buktikan bahwa kita ini tidak membuat hal yang seperti itu. Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, maka ini penting. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kita bikin yang namanya testimoni. Nah, Pak Sohib di Cilodong. Jadi testimoni ini penting ya, subhanallah. Jadi testimoni itu di iklannya, di advertise-nya, kita minta orang-orang ya, apakah kita minta perkataan ustaz atau kita minta perkataan orang yang dipercaya ya untuk apa, membantu mengiklankan. Ya, misalnya contoh Bang Andri Abu Umar. Nah, misalnya makan di baksonya Pak Sohib nih di Cilodong. Habis itu saya diwawancara untuk meminta komentar. Nah, saya berkomentar, subhanallah, ya enggak. Nah, bakso Pak Sohib ini betul-betul enak. Ya enggak? Betul-betul bergizi, dan saya tahu betul bahwa bakso Pak Sohib ini bukan dari daging babi. Tidak pakai formalin. Itu namanya testimoni. Kalau dalam bahasa marketing itu disebut dengan experiential marketing. Jadi kita memarketingkan usaha kita dengan mencitrakan, nah, dengan pengalaman yang dimiliki oleh orang lain. Jadi subhanallah, nah, apa namanya, usaha kita ini sukses bukan hanya dari diri kita. Ya, kita bersinergi dengan konsumen kita. Konsumen kita membantu. Ya, enggak? Kalau betul-betul kaum muslimin itu percaya kepada bakso Pak Sohib tidak menggunakan babi dan formalin, insya Allah kaum muslimin itu akan saling ta'awun kok. Akan saling membantu. Ya, enggak? Bahwa Masya Allah, bakso Sohib ini bukan dari daging babi dan isu-isu formalin, subhanallah. Nah, ingat pesan Bang Andri ya, jangan melakukan perang isu yang negatif. Jangan juga yang melawan yang tidak sehat kepada pesaing-pesaing kita. Kita fokus saja. Atau malah kita perbaiki bisnis kita dengan konsep yang saya ajarkan pada hari ini, Blue Ocean Strategy. Ya enggak? Semakin kita begitu, semakin kita berkualitas. Kita buka cabang, ya enggak? Atau kita, subhanallah, kita lakukan lagi ide-ide yang fresh di dalam bakso kita ini, sehingga betul-betul, subhanallah, nah, sehingga ya lawan kita ini akan capek sendirinya. Jadi kalau pesawat itu jatuh sendiri, enggak perlu ditembak. Begitu Pak Sohib di Cilodong. Ya, subhanallah. Maka ayo kita bersemangat, para kaum muslimin, para pebisnis, ya, para salafiyin, ahlu sunnah, fokus, ya enggak, pada kelebihan yang kita miliki. Insya Allah, barakallahu fikum, ya enggak, nanti pesawat itu akan jatuh dengan sendirinya, subhanallah. Karena enggak ada orang mengejek ini lama, ya enggak. Enggak ada orang yang perang isu ini setiap tahan, ya enggak, tahan ya. Ya, dan kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah kita dan orang yang membuat hal-hal yang negatif tersebut. Allahu alam, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan boom ke-54. Cara ampuh menghadapi pesaing dengan kita menerapkan yang namanya strategi bisnis Blue Ocean Strategy. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu Kang Aca. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Masyaallah, kita ucapkan jazakumullah khairan buat Bang Abu Umar Andri Masya. Semoga Allah selalu melindungi beliau dan keluarga beliau. Baiklah para pendengar Annas Radio dimanapun Anda berada, maka dengan demikian berakhir sudah acara kita untuk pagi hari ini. Dan untuk sekedar info, untuk pekan yang akan datang, qadarullah wa ma syaa fa'al, Bang Andri Matsa kemungkinan tidak bisa mengisi karena akan fokus mengikuti daurah fikih di Makassar. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin kita sudahi saja acara untuk pagi hari ini. Nantikan terus acara-acara bersama Anas Radio yang semoga insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan yang ada. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.